Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemarin kita sudah mengambil muqaddimah Al-Qawaidul Arba', yang mana pada muqaddimah tersebut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mendoakan muridnya atau mendoakan orang yang mempelajari kitab beliau. Di antara doanya adalah semoga Allah Subhanahu wa taala mencintai dan menjagamu di dunia dan di akhirat, serta menjadikanmu seorang hamba yang diberkahi dimanapun engkau berada, dan menjadikanmu seorang hamba yang apabila diberi dia bersyukur. Nah, wa idza betulia sabar, yang apabila diuji dia bersabar. Wa idza aznaba istighfar, dan apabila dia berbuat dosa cepat bersegera untuk istighfar. Fa inna haula'i salat, tiga perkara di atas, yakni bersyukur ketika diberi nikmat, bersabar ketika mendapatkan ujian, dan cepat beristighfar ketika berbuat dosa. Itu adalah tiga perkara ya, tanda kebahagiaan seorang hamba. Ya, sehingga harus benar-benar kita terapkan di dalam kehidupan kita. Senantiasa bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Syukur kata Ibnu Qayyim dengan tiga hal. Pertama dengan hati. Kita meyakini bahwa semua nikmat yang kita rasakan ini semata-mata nikmat dari Allah. Ya, bukan karena kepintaran kita, bukan karena kerja keras kita, bukan karena kesungguhan kita, tetapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab tadi, upaya-upaya yang kita lakukan. Kemudian syukur yang kedua dengan lisan, dengan mengucapkan alhamdulillah ala hadhihi ni'mah, segala puji bagi Allah atas nikmat ini. Kemudian syukur yang ketiga dengan anggota badan. Allah berikan kita mata, ya, nikmat bisa melihat, kita gunakan untuk membaca Al-Quran, mempelajari agamanya, membaca kitab-kitab para ulama. Nah, Allah berikan kepada kita nikmat, waktu dan kesempatan, kita gunakan untuk amal soleh, untuk hal-hal yang positif, yang bermanfaat. Nah, baik. Ini tiga tanda kebahagiaan. Kalau seorang hamba sudah menerapkan tiga hal ini pada dirinya, insya Allah dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Ya. Karena hakikatnya Allah Subhanahu wa taala ya, itu memberikan kecukupan kepada seorang hamba. Sebagaimana disebutkan dalam surat An-Najm, kata Allah, "Wa annahu huwa adhaka wa abka." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan engkau tertawa dan menangis. Wa annahu huwa amata wa ahya. Dialah yang menjadikan engkau hamba, yang mematikan engkau dan menghidupkanmu. Wa annahu huwa aghna wa aqna. Dialah yang mengkayakanmu dan mencukupkanmu. Bukan mengkayakanmu dan memiskinkanmu. Artinya barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala memberikan kekayaan kepada siapa yang dia kehendaki dan memberikan kecukupan. Maka pada dasarnya rizki Allah yang kita terima itu cukup. Iya. Pada dasarnya rizki yang Allah berikan kepada kita itu cukup. Tapi terkadang kita yang mengikuti gaya hidup, ya, gaya hidupnya terlalu tinggi. Misal seharusnya adalah kita yang mencukupkan untuk diri kita. Katakan misal penghasilan kita tiap bulan 1,5, gitu kan? 1,5 tinggal kita hitung, makan apa yang cukup untuk 1,5? Telur mungkin, tempe, gitu kan? Cukup insya Allah. Tapi kalau misalnya dengan penghasilan yang segitu, namun levelnya tinggi, tiap hari harus makan daging, kemudian dia berkeinginan punya ini, punya itu, ya nggak akan cukup. Adapun hakikatnya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat itu cukup buat kita. Tinggal disesuaikan saja dengan keadaan kita. Bila perlu makan nasi saja. Itu kan cukup nikmat Allah, disyukuri. Nah, dan itu adalah sesuatu yang mahal. Qanaah itu sesuatu yang mahal. Nah, adapun yang jadikan kita mengeluh, kemudian kurang syukur, itu karena kita melihat kepada yang lain. Oh, yang lain makanya enak. Yang lain punya ini, punya itu. Akhirnya nikmat Allah yang ada pada diri kita seakan kurang atau tidak cukup. Maka hilanglah qanaah daripada diri kita. Bahkan orang yang mempunyai penghasilan tinggi, ketika dia tidak qanaah, dia menganggap nikmat Allah itu apa? Kurang. Padahal apa? Wa annahu huwa aghna wa aqna. Dia memengkayakan dan mencukupkan. Cukup. Nah. Baik. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ini pembahasan yang kemarin, ini pembahasan baru. I'lam arsyadakallahu li ta'atih. I'lam, ilmuilah, ketahuilah. Ketika disebut mana i'lam, ketahuilah, ini menjadikan pendengaran, ya, pendengaran orang yang akan mendengar lebih memasang telinganya. Ketahuilah. Berarti apa yang akan beliau ucapkan adalah sesuatu yang besar. Seperti halnya ketika di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang merasa beriman, dia pasti akan pasang telinganya. Apa yang akan diucapkan oleh Allah setelah ini. Begitupun di sini, i'lam, ketahuilah. Apa nih yang akan diucapkan? Arsyadakallahu li ta'ati, semoga Allah membimbingmu kepada ketaatan. Semoga Allah membimbingmu kepada ketaatan. Demikian sepantasnya seorang muallim, seorang guru mendoakan kepada muridnya. Nah, didoakan dengan kebaikan. Arsyadakallahu li ta'ati, semoga Allah membimbingmu kepada ketaatan. Aslahakallah, semoga Allah memperbaiki keadaanmu. Nah, kata beliau, annal hanifiyata millata Ibrahim. Annal hanafiyata millatu Ibrahim. Ketahuilah bahwasanya hanifiyah itu agama Nabi Ibrahim. Apa intinya? An ta'budallaha wahdah. Engkau mengesakannya dalam hal ibadah. Engkau beribadah kepadanya, ya, mukhlishan lahuddin, ikhlas karena menjalankan agamanya. Ya. Ini barakallahu fikum. Agama semua para nabi, dari sejak Nabi Adam hingga Nabi Isa, itu adalah agama Islam secara umum. Karena mana Islam itu apa? Al-istislamu lillahi bitauhid wal-inqiyadu lahu bitta'ah wal-bara'atu minasyirki wa ahli. Yakni Islam adalah tunduk patuh. Naam. Dengan tauhid, mengesakan Allah dalam hal ibadah. Semua dari nabi yang pertama sampai nabi terakhir yang mereka serukan kepada umatnya apa? U'budullah. Esakanlah Allah. Ya. Wala tusyriku bihi syai'an, dan jangan sekutukan dia dengan suatu apapun. Tauhid semua yang dibawa oleh semua para nabi. Naam. Wal inqiyadu lahu bitta'ah. Tunduk patuh terhadap syariatnya. Apa yang turun dari Allah syariat diperintahkan untuk diamalkan. Mereka tunduk dan patuh mengamalkan syariat Allah. Nah, wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri daripada kesyirikan dan pelakunya. Jadi belum cukup hanya sebatas berlepas diri dari kesyirikan, tetapi kita mencintai pelakunya. Kita benci dengan kesyirikannya, kita benci juga kepada pelakunya. Nah, sehingga akidah ahlus sunnah adalah al-wala' wal bara', berloyal dan berlepas. Berloyal dengan ahli tauhid, dengan orang-orang yang beriman, dan berlepas daripada kesyirikan dan pelakunya, kebid'ahan dan pelakunya, maksiat dan pelakunya. Berlepas dari itu semua. Nah, maka aneh kalau ada da'i ngaku da'i ahlus sunnah, ya, tetapi dekatnya dengan tokoh-tokoh kelompok yang menyimpang, dengan tokoh khawarij, dengan tokoh sufi, ya. Ini aneh. Di satu sisi dia mengaku ahlus sunnah yang berprinsip berloyal dan berlepas ya, berloyal dengan orang-orang yang beriman, ahli tauhid, ahlu sunnah, berlepas daripada tokoh-tokoh kebatilan, pelakunya, kebatilannya, kesyirikan, kebid'ahan. Nah, tetapi dia sendiri menggagalkan prinsip tersebut. Ya. Maka apakah pantas dia disebut sebagai ahlu sunnah, namun tidak menerapkan prinsip-prinsip yang ada di dalamnya? Nah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, menjelaskan bahwa hikmah penciptaan jin dan manusia agar mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan peribadatan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ini hakikat Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita untuk beribadah. Dan kewajiban yang paling besar, yang paling banyak disyariatkan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah apa? Kewajiban apa? Tauhid dan juga sholat. Ini kewajiban yang selalu atau berulang-ulang kita lakukan dalam setiap hari adalah kewajiban tauhid dan sholat. Nah, tauhid senantiasa semua ibadah kita lillah. Nah, lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah, bukan karena manusia, mengharapkan pujian ataupun yang lainnya. Dan juga sholat, kita mengerjakan sholat sehari 5 waktu. Bahkan kalau kita melihat sejarahnya, pertama kali Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan sholat sehari semalam berapa waktu? 50 waktu. Luar biasa. Kenapa Allah mensyariatkan sehari semalam 50 waktu? Agar hamba itu senantiasa terus dekat dengan Allah. Allah tidak ingin hamba jauh daripada Rabb-nya. Tetapi karena Allah mengetahui bahwa hamba tidak mampu untuk mengamalkan, menjalankan sholat sehari semalam 50 waktu, maka Allah kurangi hingga sehari semalam 5 waktu. Namun pahalanya tetap, 5 waktu yang kita kerjakan, itu pahala di sisi Allah adalah seperti mengerjakan 50 waktu. Hiya khomsun wa hiya khomsun, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Dia 5 waktu, tetapi pahalanya pahala 50 waktu. Ini saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati langit ke-6, ketika beliau melewati Nabi Musa alaihi salam setelah terjadi munaqasyah atau diskusi, ya. Saat Nabi Muhammad berserah diri tunduk dengan syariat salat 5 waktu, kemudian Allah menyeru, ya, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan syariat itu dan meringankan pelaksanaannya. Kemudian mengatakan hiya khomsun wa hiya khomsun, 5 waktu namun pahalanya 50 waktu. Nah, sehingga hakikat hidup kita adalah hanya menunggu dari waktu sholat ke waktu sholat yang lain. Ya, hidup kita di dunia ini hanyalah menunggu dari waktu sholat ke waktu sholat yang lain. Selebihnya adalah sampingan. Usaha, kerja, belajar, sekolah itu sampingan. Inti daripada semuanya adalah sholat. Nah, Ola, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Nah, Al-Hanifiyah adalah agama yang lurus. Agamanya seorang yang lurus, yaitu Ibrahim alaihissalam. Dan Al-Hanif, agama yang lurus, adalah agama yang senantiasa menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dan berpaling daripada selainnya. Itu adalah agama yang hanif. Nah, taib. Adapun syariat, taib. Sebelumnya sampaikan bahwa Islam terbagi menjadi 2. Islam terbagi 2. Makna Islam terbagi 2. Makna yang pertama Islam secara umum, dan yang kedua Islam secara khusus. Adapun Islam secara umum, itu Islamnya seluruh para nabi, dari Nabi Adam hingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Atau Islamnya semua nabi, dari sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad. Ini secara umum maknanya adalah mentauhidkan Allah serta tunduk dan patuh terhadap syariatnya. Kemudian makna Islamnya secara khusus adalah Islam setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Islam yang bermakna khusus. Islamnya manusia setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka Islam atau syariat yang ada pada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad terhapus dengan datangnya syariat Islam yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik. Adapun syariat berbeda-beda. Seperti yang sudah sering saya sampaikan bahwa syariat Nabi Muhammad tidak sama dengan syariat nabi-nabi sebelumnya. Ya, syariat boleh berbeda, tetapi tujuannya sama, yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Syariat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad semuanya sudah terhapus. Semuanya sudah terhapus dengan syariat yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun syariat Nabi Muhammad akan tetap sampai hari kiamat. Syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan tetap ya sampai hari kiamat. Kemudian Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab melanjutkan. Tadi sudah disampaikan bahwa tujuan Allah menciptakan jin dan manusia adalah agar beribadah kepadanya. Kata beliau melanjutkan, fa idza arafta, kalau sekarang kamu sudah mengetahui annallaha khalaqaka liibadati, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kamu untuk beribadah kepadanya, ketahuilah bahwasanya ibadah tidaklah dikatakan ibadah kecuali dengan adanya tauhid. Ini ucapan beliau yang berikutnya. Kalau kamu sudah mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia untuk ibadah, ketahuilah tidaklah dikatakan ibadah kecuali dengan adanya tauhid. Maka sebanyak apapun ibadahnya, salatnya, sedekahnya, kemudian puasanya dan lain sebagainya, hajinya, kalau tauhidnya menyimpang, ibadah kepada Allah juga kepada selain Allah, maka hapus seluruh ibadahnya. Kama anna sholah, sebagaimana sholat, la tusama sholatan, tidak dikatakan sholat illa ma'at toharoh, sebagaimana kecuali dengan adanya toharoh, suci. Ada orang sholat 100 rakaat misalnya, tapi tanpa wudu, kira-kira bagaimana hukum sholatnya? Sah tidak? Tidak sah. Demikian juga dengan tauhid. Sebanyak apapun ibadah dia, namun tanpa adanya tauhid, maka hapus seluruhnya. Hapus seluruhnya. Maka Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, kalau engkau sudah mengetahui makna atau tujuan Allah menciptakan jin dan manusia untuk ibadah, ketahuilah bahwa ibadah itu tidaklah dikatakan ibadah kecuali dengan adanya tauhid. Sebagaimana sholat, tidak dikatakan sholat kecuali dengan adanya toharoh. Naam. Fa idza dakhala syirku fil ibadah fasadat. Maka apabila ada kesyirikan masuk mencampuri ibadah seorang hamba, rusak. Kal hadas, sama seperti hadas, idza dakhala fit toharoh, kalau masuk ke dalam kesucian. Ada orang sudah punya wudu, kemudian buang angin, maka apa hukum toharohnya? Hapus, rusak. Nah, demikian juga dengan ibadah. Ketika kemasukan syirik, maka rusak dan hapus ibadahnya. Dan perlu diketahui bahwa syirik terbagi menjadi dua, syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar seperti berdoa kepada selain Allah, menyembah, beribadah kepada selain Allah, ini syirik besar. Menghapus seluruh amalan. Seluruh amalannya hapus. Nah, adapun syirik kecil seperti riya, dia beribadah kepada Allah, melakukan amal soleh, tetapi dengan diiringi tujuan kepada selain Allah, mengharapkan pujian dari selain Allah. Nah, maka yang demikian tidak menghapus seluruh ibadah, namun menghapus ibadah yang disertai dengan riaknya tadi. Ya, misal dia bersedekah di pagi hari, ikhlas karena Allah, maka diterima, makbul sedekahnya. Di sore hari dia bersedekah lagi, tetapi karena ingin mendapatkan pujian supaya disebut dermawan, maka apa? Yang hapus yang mana? Yang pagi hari dan sore hari atau hanya yang sore hari? Yang sore hari saja. Itu kalau syirik, syirik kecil seperti riya, menghapus amalan ibadah yang disertai riyanya saja, tidak menghapus seluruh ibadah. Nah, barakallahu fikum. Jadi ini maknanya umum, apabila masuk syirik ke dalam suatu ibadah merusak. Kalau syiriknya syirik besar, menghapus seluruh ibadah. Kalau syiriknya syirik kecil, menghapus ibadah yang disertai syiriknya saja. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Ya, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.